Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan tentang ayat lantarani dan la tudrikuhul amsar, yang pada kedua ayat tersebut tidaklah terdapat pendalilan yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah maupun yang lainnya tentang penafian ru'yah. Bagaimana kita baca kemarin? Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala wa ammal hadits 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ad-dalatu 'ala ru'yati fa mutawatirah. Adapun hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka atau yang menunjukkan tentang tetapnya ru'yah itu derajatnya mutawatir. Nah, dan imam ikhwan, hadis tentang ru'yah, hadis yang mutawatir sebagaimana dalam bait yang masyhur tentang kumpulan hadis-hadis mutawatir. Siapa masih ingat? Talha. Dua bait yang mengumpulkan beberapa hadis-hadis mutawatir yang masyhur. Naam, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Naam. Di antara hadis-hadis yang mutawatir yaitu hadith man kadzaba alayya muta'ammidan. Kemudian hadis tentang ru'yah di antaranya sebagaimana dalam bait tersebut. Nah, diingat kembali baitnya. Rawaha ashabus sihahi wa masanidi wa sunan. Telah meriwayatkan ashabus sihah, baik itu Bukhari maupun Muslim. Demikian pula pengarang musnad-musnad dan sunan-sunan. Faminha hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik al hadith. Abi Hurairah panjang ya kan tentang ru'yah. Dan ini potongan dari hadis tersebut di mana manusia mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan beberapa pertanyaan untuk memperdekat pemahaman mereka. Apakah kalian termadharati dalam melihat bulan di malam hari purnama? Itu darun. Apakah abad termadarati dengan butuh abad berdesak-desakan, butuh usaha yang kuat untuk bisa melihat bulan di malam purnama? Tentunya tidak sama sekali. Maka mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Tidak perlu repot-repot ya untuk melihat bulan di malam purnama. Kemudian, apakah kalian termadarati untuk melihat matahari yang tidak ada awan sama sekali? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Karena matahari di siang bolong sangat mudah untuk dilihat. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala demikian, yaitu tidak akan termadarati, tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu mengalami kesulitan. akhrajahu fis sahihain bituri. Imam Bukhari Muslim mengeluarkan dalam sahihain secara panjangnya, yaitu secara lengkapnya. Wa haditsu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu aidan fis sahihain nadhiru, yang semisal dengannya. Wa haditsu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailata 14 fa qala innakum satarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yati. Al-hadith akhrajahu fi sahihain. Hadith Jarir bin Abdullah, dulu kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat ke arah bulan di malam 14. Nah, malam 14 yaitu malam purnama. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ayanan. Nah, yaitu melihat dengan benar-benar melihat menggunakan mata kepala kalian. Sebagaimana kalian melihat ini, yaitu melihat rembulan, yang kalian tidak akan apa? Tidak akan perlu untuk berdesak-desakan di dalam melihatnya. La tudammun. Datang dua riwayat dalam banyak hadis tentang ru'yah, adalah la tudarrun dan la tudammun. Ada penutup hadis ini, ikhwan, yang dalam sahihain, dalam jelas sanadnya sahih kecuali pada lafaz iyanan. Ya, lafaz iyanan ditegaskan oleh para imam bahwasanya hukumnya syad. Dari sanad tidaklah sahih. Kenapa? Karena datang dari sanad Abu Syihab an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir. Abu Syihab ini namanya Abdul Rabbih Ibn Nafi' Al-Kinani Al-Hannab. Dia seorang yang saduqun yahim. Imam Dhahabi mengatakan saduqun fi hifdihi syaih. Ya, pada hafalannya ada sesuatu. Nah, sehingga dari sisi sini ada cacat dalam hafalan Ibn Syihab, dalam hafalan apa? Abu Syihab. Hafalan Abu Syihab. Dan dia telah menyelisi perawi-perawi yang lain yang mengambil dari Ismail bin Abi Khalid. Karena poros hadis ini, ikhwan, berputar pada Ismail bin Abi Khalid. Dan sederetan para imam mengambil dua ayat hadis tentang ru'yah ini tanpa tambahan iyanan. Oleh karena itulah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya lafaz iyanan ini mungkarah au syadzah alal aqal. Minimalnya syadz. Baik. Ini dari sisi sanad, ikhwan, dari sisi sanad naam lafadznya syadz. Walaupun dari si makna, nah, maknanya sahih. Kenapa? Karena makna ayana ay ayan tu syai ayanan idza ra'aitahu bi'ainik. Jika engkau melihat dengan mata kepalamu, maka itu lafadznya ayanan. Jadi dari sisi makna memang kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Cuman dari sisi sanad tambahan ayanan ini tidak benar, karena bersendirian Abu Syihab Abdurrabbih ibn Nafi' al-Kinani menyelisihi perawi-perawi yang lain yang mengambil dari Ismail bin Abi Khalid. Qala wa hadithu Suhaib al-Mutaqaddim rawahu Muslim wa ghair. Dan hadith Suhaib yang telah lewat, ia telah meriwayatkan yang Muslim dan yang lainnya. Naam. Wa hadithu Abi Musa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima. وجنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أخرجه في الصحيحين. Dari Nabi Musa ini penetapan tentang dua surga dari perak meliputi bejana-bejana dan apa saja yang ada di dalamnya, dan dua surga dari emas, naam, bejana-bejananya dan apa saja yang ada di dalamnya. Dan tidaklah ada antara kaum dengan melihat Rabb mereka kecuali ridaul kibriya, ya, kecuali selendang kesombongan, ridaul kibriya atas wajah Allah Subhanahu wa taala di Jannati Adn sebagai hijab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyingkap hijabnya kemudian izinkan hamba-hambanya untuk melihat wajahnya, maka mereka akan melihat nikmat yang besar itu. Dan lafaz ini, ya, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu infarada bihil Bukhari. Dengan lafaz seperti ini, lafaz infarada bihil Bukhari. Baik. Wa min hadithi Adi ibn Hatim. Secara marfu'. Wa liyalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu. Wa liyalqayanna Allah ahadukum yawma yalqah wa laysa bainahu wa bainahu hijabun wala turjuman yutarjimulah fayakul alam ab'ath ilayka rasulan fayuballighak fayakulu bala ya Rab fayakul alam u'tika malan wa afdal alaik fa yaqul bala ya rab. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihain. Dari Adi bin Hatim, sungguh salah seorang dari kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari bertemu dengannya yang tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Menunjukkan apa? Tanpa ada hijab antara dia dengan Allah. Naam. Tidak pula ada penerjemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang rasul sehingga menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada orang tadi, fayuballighak, sehingga menyampaikan kepadamu." Maka dia menjawab, "Iya ya Allah, wahai Rabb." Kemudian, bukankah aku telah memberimu harta dan menambahkan nikmat atas? Maka dia mengatakan, iya ya Rabb. Akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Syahid dari hadis yang terakhir ini mana? yaitu itsbatul liqa. Dan wala yalqayannallaha ahadukum yawmal yalqa. Walaysa bainahu wa bainahu hijab. Dan al-liqa yaqtadil muayyanah. Pertemuan dengan Allah tanpa hijab berkonsekuensi bahwasanya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Waqad rawa ahaditha ru'yah nahwa 30 sahabiyan. Atau waqad rawa ahaditha ru'yah nahwa 30 sahabiyan. Telah meriwayatkan hadis-hadis tentang ru'yah sekitar 30 sahabat. Makanya hadis tentang ini jelas mutawatir. Wa man ahata biha ma'rifatan yaqta'u bi anna ar-rasul qalaha walau la anni iltazamtu al-ihtisara la suqtu ma fil babi min al-ahadith. Siapa saja yang melingkupi hadis tersebut dari sisi pengetahuan, maka dia akan memastikan bahwasanya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, yaitu memberitakan tentang ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Kalaulah bukan karena aku memiliki prinsip untuk meringkas, ya, ingin tetap berada di atas prinsip menyampaikan syarah secara ringkas sebagaimana di depan telah beliau sebutkan dalam mukaddimah, maka sungguh aku akan sebutkan hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Nah, wa man arada al-wuquf 'alayha falyuwadhib sama' al-hadith an-nabawiyyah fa inna fiha ma' ithbat ar-ru'yati annahu yukallimu man syaa'a idza syaa' wa annahu ya'ti li faslil qada'i yawm al-qiyamah wa annahu fawqa al-'alam wa annahu yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarib wa annahu yatajalla li ibadihi wa annahu yadhhaku ila ghairi dhalika min as-sifat allati sama'uha 'ala al-jahmiyyati bi manzilati as-sawa'iq. Dan siapa saja yang ingin untuk bisa sampai pada hadis-hadis tersebut hendaknya membiasakan diri mendengar hadis-hadis nabawi. Karena sungguhnya pada hadis-hadis tersebut yang menetapkan tentang ru'yah bersamaan dengan penetapan ru'yah tadi juga penetapan bahwasanya Allah berbicara kepada siapa saja yang dia kehendaki apabila Allah kehendaki, dan menunjukkan bahwasanya Allah akan datang untuk menetapkan keputusan pada hari kiamat, juga menunjukkan bahwasanya Allah di atas alam terpisah dari makhluknya tinggi, dan juga menunjukkan bahwasanya Allah memanggil hambanya dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun sebagaimana didengar oleh yang dekat. Demikian pula bahwasanya Allah yatajalla li ibadihi, memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya Allah tertawa, tentunya dengan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti sifat para makhluk. Dan sifat-sifat yang lainnya yang mendengarnya, yang memperdengarkan atas orang-orang Jahmiyah hal tersebut seperti apa? Ibarat petir. Ya, orang-orang Jahmiyah kalau mendengar hadis-hadis ini ibarat, ya, ibarat mendengar petir. Karena apa? Mereka akan sangat benci. Naam, sangat benci dengan hadis-hadis yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu dulu. Adapun berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.